إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia, dan sesuai rencana kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab, kitab yang sudah tidak asing lagi tentunya di telinga kita, sebuah kitab yang berjudul Thalathatul Usul atau Al-Usul Al-Thalatha, tiga landasan utama, karya Syekh Al-Allamah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini adalah kitab yang sangat dianjurkan oleh para ulama untuk dikaji, mengingat isinya sangat penting sekali untuk kita ketahui. Oleh karenanya, mereka para ulama banyak menyampaikan syarah atau uraian dan penjelasan secara lebih detail terkait dengan kitab ini dalam bentuk tulisan, dan syarah yang akan kita gunakan sebagai panduan adalah syarah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita pilih syarah ini karena lebih singkat sehingga memungkinkan bagi kita untuk dapat menyelesaikannya dengan baik, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk itu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, untuk lebih mempersingkat waktu kita akan langsung masuk pada pembahasan. Qala rahimahullahu ta'ala Thalathatul Usul. Kitab ini sebagaimana tadi sudah kita sampaikan diberi judul dengan Salasatul Usul. Boleh juga kita menyebutnya dengan Al-Usul As-Salasah, tiga landasan utama. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam keterangannya atau uraiannya atau syarahnya mengatakan, hadihi risalatun muhimmatun fil aqidah. Salasatul usul ini adalah sebuah risalah yang sangat penting tentang akidah. Allafaha asy-syaikh Abu Abdullah al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali al-Tamimi al-Hambali al-Imam al-Mashhur al-Mujaddid liman darasa min ma'alim al-Islam fi an-nisb ats-tsani min al-qard ats-tsani 'ashar rahimahullah wa akrama mathwah. Risalah ini ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali, seorang imam yang cukup fenomenal, terkenal, mujaddid. Risalah ini ditulis ketika indarsa min ma'alimil Islam, ada kemerosotan di dalam dunia Islam, tepatnya terjadi di pertengahan abad ke-12 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan memuliakan tempatnya di akhirat. Qala wa qad kana rahimahullah yulaqqinu at-talabata wal-'ammah hadhihi al-usul liyadrusuha wa yahfazuha wa litastaqirra fi qulubihim likawniha qa'idatan fil 'aqidah. Kemudian Syekh bin Baz juga mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau senantiasa menyampaikan salah satu usul ini, tiga landasan utama ini, kepada para pelajar secara khusus dan juga kepada semua orang agar mereka dapat mempelajarinya dengan baik, menghafalnya dan menancapkan tiga landasan utama ini di dalam hati-hatinya. Kenapa? Karena tiga landasan utama ini adalah merupakan kaidah penting di dalam akidah. Dan akidah adalah satu hal yang sangat mendasar, memang hal pertama yang harus kita ketahui. Nah, karena itu kaitannya dengan masalah keyakinan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa mengajarkan soal keyakinan, soal akidah ini kepada para sahabat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, seperti salah satu contoh yang menunjukkan hal itu adalah ketika beliau bersama dengan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang pada saat itu masih muda belia. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, wahai ghulam, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, kalimat yang isinya adalah soal keyakinan, soal akidah. Ihfazillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu, dan seterusnya. Demikian juga saat beliau sallallahu alaihi wasallam membonceng sahabat Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, atadri ma haqqallah alal ibad wa ma haqqul ibad alallah. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara hal yang menjadikan betapa pentingnya kita mempelajari akidah, mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan, karena itu adalah kaidah kita dalam menjalani kehidupan ini. Qala wa kanat wafatuhu sana 26 wa 1000 min al-hijrah. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wafat pada tahun 1206 Hijriah. Wa kanat mauliduhu sana 15 wa 100 wa 1000 min al-Hijrah. Dan tahun kelahirannya adalah 1115 Hijriah. Faqad umira 91 sana. Beliau diberi umur oleh Allah Azza wa Jal hingga 91 tahun, umur yang cukup panjang. Waqad kana umran mali'an bil khair wa da'wah ila Allah. Umur beliau, masa hidup beliau benar-benar penuh dengan kebaikan dan dakwah ke jalan Allah Azza wa Jal, wa ta'lim wal irsyad was sabri ala dzalika, mengajar, mengarahkan dan menampakkan kesabaran dalam menjalani semua itu. Tidak ada yang tidak kenal dengan sosok beliau. Betul-betul kehadirannya sebagai seorang mujaddid, pembaharu di dalam Islam. Sejarah kehidupannya sangat luar biasa. Nah, qala wa qad anqada Allahu bihi al-ibad wal bilad fi zamanihi fi hadhihi al-jazirati wa intasharat da'watuhu fi ghairi al-jazirah min asy-Syam wa Misr wal Iraq wal Hind wa ghairiha بسبب دعاة الذين حملوا عنه العلم وانتقلوا إلى تلك البلدان والدول. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menyelamatkan manusia, menyelamatkan banyak hamba dan banyak negeri pada zamannya, terutama di negeri Jazirah Arab. Wantasyarat da'watuhu, dakwah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab benar-benar telah menyebar, bukan hanya di Jazirah, bahkan hingga keluar Jazirah, seperti ke negeri Syam, kemudian Mesir, Irak, India dan negeri-negeri lainnya. Bisababi du'atil ladzina hammalu anhul ilma, ini juga disebabkan oleh da'i-da'i yang belajar langsung kepada beliau pada saat itu. Kemudian para da'i-da'i tersebut pindah, menyebar ke negeri-negeri yang telah disebutkan tadi. Maka dakwah beliau betul-betul dakwah yang mubarakah, dakwah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Dan salah satu ciri dakwah yang diberkahi itu adalah dakwah yang betul-betul banyak diterima, banyak diterima oleh umat, banyak diterima oleh umat, dan betul-betul nampak jelas berdiri di atas al-haq. Dengan dakwah itu terpisah antara yang hak dengan yang batil. Qala wa bisababil makatib wal kutub allati intasharat minhu rahimahullah wa min atba'ihi wa ansarihi wa du'at at-tabi'ina lahu fi da'wati ilallah. Dakwah beliau rahimahullahu taala juga semakin menyebar dengan sebabnya banyak, dengan sebab banyak artikel dan kitab-kitab yang terus bertebaran karya beliau rahimahullahu taala, juga para pengikutnya, para pembelanya dan dai-dai ilallah yang mengikuti beliau rahimahullahu taala. Itu sekilas sebagai pembuka dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala. Qala i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengawali kitabnya dengan mengatakan i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Kalimat semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu ini adalah doa. Doa yang secara khusus beliau sampaikan kepada siapa saja yang mempelajari kitabnya ini dan juga membacanya dengan baik. Ini adalah adab seorang alim, adab seorang alim untuk para muta'allim, adab seorang da'i untuk seluruh mad'u. Di mana da'i itu harus selalu menampakkan kelembutan, dan salah satu bentuk kelembutan adalah tidak lupa untuk terus mendoakan siapa saja yang menjadi mad'unya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan ini ya, menepis kesan bahwa beliau seorang yang kasar, seorang yang kaku, seorang yang bengis, yang selama ini selalu digembar-gemborkan oleh musuh-musuh dakwah beliau. Nyatanya secara fakta di lapangan tidak demikian ya. Benar kata penyair, laisal khabar kal muayyana, khabar itu tidak selalu sesuai dengan faktanya. Karena itu, kalau baru mendengar khabar, jangan langsung dipercaya. Jangan langsung dipercaya, karena khabar, berita dalam bentuk apapun, itu dibagi tiga. Ada berita yang pasti benar. Kalau berita yang pasti benar, ini berita yang datang dari Allah, dan berita yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayat yang sahih. Ini mutlak harus diterima. Yang kedua, berita yang pasti salah. Berita yang pasti salah adalah berita yang datang dari syaitan. Adapun yang ketiga, berita yang mungkin benar, mungkin salah. Ini berita yang dibawa dan disampaikan oleh manusia pada umumnya. Ya. Jadi harus berhati-hati ketika kita mendengar berita. Apalagi kalau berita tersebut disampaikan oleh orang yang majhul, oleh orang yang tidak kita ketahui asal usulnya. Qala i'lam rahimakallah, beliau mengatakan ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, wajib bagi kita untuk mempelajari empat masalah. Ya, empat masalah. Sebenarnya hal-hal yang terkait dengan urusan agama tidak terbatas pada empat masalah yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya. Namun Syekh mengatakan mempelajari empat masalah itu dalam rangka memudahkan saja. Kalau sesuatu dipelajari secara sistematis, ya, dibagi-bagi, dikelompok-kelompokkan, itu akan lebih mudah untuk bisa dipahaminya. Qala i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Kata Syekh bin Baz rahimahullah dalam uraiannya, hadhil masail yajibu an yata'allamaha al-mu'minu wal-mu'minatu sigaran wa kibaran. Wa kibaran. Masalah ini adalah masalah yang penting, wajib untuk dipelajari oleh seorang mukmin dan mukminah, baik yang kecil maupun yang sudah dewasa. Ya, yang kecil maupun yang sudah dewasa, tidak ada batasan umur. Ya, semua kalangan wajib mempelajari empat masalah. Nah, qala al-ula, yang pertama dari empat masalah itu adalah al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama adalah ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal dinul islam dengan dalil-dalil. Al-ilmu ini salah satu dari empat perkara yang wajib dipelajari. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmuilah, ketahuilah. Jadi segala sesuatu memang harus diawali dengan ilmu. Maka empat perkara yang wajib dipelajari, yang paling pertamanya adalah ilmu. Syekh bin Baz mengatakan, fa'alal insan an yata'allama wa yatabassar. Setiap manusia ada kewajiban untuk yata'allam, belajar, wa yatabassar, dan memiliki pengetahuan. hatta yakuna ala bayyinatin, sehingga ia benar-benar ada di atas hujjah. Kalau seseorang ada di atas hujjah, maka akan memperkuat posisinya. Seseorang yang berada di atas hujjah, ia seperti seseorang yang berada di atas landasan yang kuat, pondasi yang kuat, tidak mudah goyah. Hatta yakuna ala bayyinatin wa ya'rif dinallah alladhi khuliqa min ajrihi, agar dia berada di atas hujjah dan agar dapat mengetahui agama Allah yang dia diciptakan karenanya atau untuknya. Qala wa hadzal ilmu, ilmu yang dimaksud di sini adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal Islam dengan dalil. Subhanallah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menyebut kata bil adillah, dengan dalil-dalil. Ini kata yang sangat penting. Sebab tidak sedikit orang yang mengenal Allah, mengenal nabinya, tahu dinul Islam, tapi tidak atas dalil-dalil. Ya. Tidak berdasarkan dalil-dalil. Sehingga pengenalannya terhadap Allah, pengenalannya terhadap nabinya, pengenalannya terhadap Islam, itu tidak sempurna, bahkan tidak sampai kepada apa yang diharapkan. Jadi penting sekali mengenal Allah bil adillah, harus dengan dalil. Mengenal nabi harus dengan dalil, mengenal dinul Islam secara umum harus dengan dalil. Makanya disebut kata bil adillah secara khusus. Sebab segala sesuatu tanpa ada dalil tidak disebut ilmu. Ada orang mengenal Allah, kamu tahu Allah? Ya, saya tahu. Apa dalilnya? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana sifat-sifatnya? Bagaimana nama-namanya? Kalau tidak bisa menguraikannya dengan jelas, dengan dalil-dalil secara detail, maka tidak disebut dengan ilmu. Ya. Karenanya para ulama ketika mendefinisikan ilmu, ada yang mengatakan al-ilmu adalah ma'rifatu syai' bidalilihi, mengenal sesuatu dengan dalilnya. Ya. Atau dengan bahasa lain, ma'rifatul haq bidalilihi, mengenal al-haq dengan dalilnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Kalau cuma sekedar kenal yang hak tetapi tanpa tahu dalilnya, tidak disebut ilmu. Ya. Tidak disebut ilmu. Jadi betul-betul harus tersentuh dalilnya itu. Qala fa hadza awwalu syai'in an yatabassar al-'abdu man huwa rabbuh. Yang pertama dari ilmu itu adalah seseorang hendaknya memiliki pengetahuan tentang siapa Rabbnya. Inilah yang dimaksud dari kata ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Rabb. Faya'rif anna Rabbahu al-khaliq alladhi khalaqahu. Seseorang hendaknya mengetahui bahwa Rabbnya itu adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta yang menciptakan, wa razaqahu yang memberinya rizki, wa asda ilaihi ni'am, dan yang memberikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan. Wa khalaqa min qablihi wa yakhluq min ba'dihi, yang terus menciptakan sebelumnya dan menciptakan setelahnya. Wa huwa rabbul alamin, dia Allah rabbul alamin, rabb semesta alam. Wa annahul ilah al-haq al-ma'bud alladhi la yastahiqqul ibadah siwahu abadan, dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilah yang hak, yang diibadahi, yang tidak berhak menyandang peribadatan siwahu, kecuali dia, abadan, selama-lamanya. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang dekat, wala nabiyun mursalun, tidak nabi yang diutus, wala jinnun, wala insun, tidak jin, tidak manusia, wala sanam, tidak patung wala ghairu dzalika, dan tidak yang lainnya. Satu-satunya zat yang berhak diibadahi hanyalah Allah Azza wa Jalla. Balil ibadatu haqqun lillahi wahdah, semata-mata menjadi hak Allah Azza wa Jalla ibadah itu. Fahuwal ma'budu bihaqqin, dialah Allah yang mesti diibadahi dengan hak, dengan benar, dengan tauhid. Wahuwal mustahiqqu bi an yu'bad, dialah Allah yang berhak untuk diibadahi. Wahuwar rabbul alamin, dia Allah rabbul alamin. Wahuwa rabbu khalikika wa ilahika al-haq subhanahu wa ta'ala, dia Allah rabbmu, penciptamu, ilahmu yang hak subhanahu wa ta'ala, maha suci dia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau disimpulkan, ma'rifatullah itu artinya pertama mengenal bahwa Allah itu Rabb, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Rabb. Kemudian yang kedua mengenal bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ilah, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ilah. Kemudian mengenal bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu lahul asma wa sifat, memiliki nama-nama dan sifat, sifat yang mulia, ya. Mengenal bahwa Allah Rabb, Rabb itu meliputi pencipta, pemberi rizki, pengatur segala urusan, ya, dan segala hal yang berhubungan dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dengan bahasa lain, inilah yang disebut dengan rububiyah. Yang kedua, ma'rifatullah, mengenal Allah, ya, maknanya adalah Allah itu ilah. Allah ilah. Ilah diambil dari kata makhluk. Makhluk artinya ma'bud. Jadi Allah adalah zat yang diibadahi, ya, zat yang diibadahi. Dengan bahasa lain, Allah memiliki uluhiyah. Nah, qala fata'rifu hadhihi al-mas'alata al-ula wa hiya an ta'rif rabbaka wa nabiyyaka wa dinaka bil adillah. Dengan ini engkau mengetahui bahwa masalah pertama yang wajib untuk dipelajari adalah ilmu tentang Rabbmu, tentang Nabimu, tentang agamamu, bil adillati, dengan dalil. Dari qala Allah wa qala ar-rasul, maksud dengan dalil-dalil di sini adalah qala Allah wa qala ar-rasul, dengan kitab dan sunnah. Kitab isinya adalah qala Allah, firman Allah. Sunnah isinya adalah qala ar-rasul, sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa yang disebut dengan dalil, yang disebut dengan dalil asalnya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dalil secara mutlak. Dalil secara mutlak. Nah, jadi kalau kita bilang dengan dalil, itu artinya dengan keterangan yang ada di dalam Al-Quran, kitabullah azza wa jal, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana dengan ijma? Bagaimana dengan kias? Ijma, kias juga sama dikategorikan oleh para ulama sebagai dalil, tetapi itu bukan hukum asalnya. Secara mutlak kalau disebut dalil, yang pertama kali masuk adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam dengan dalil-dalil, dengan Quran dan sunnah. La birra'yi, tidak dengan ro'yu, tidak dengan logika, ya, tidak dengan akal, nah, tidak dengan logika, tidak dengan akal, tidak dengan pemikiran-pemikiran pribadi, pendapat-pendapat pribadi, ya. Murni soal pengetahuan tentang Allah, tentang Nabi, tentang dinul Islam harus dari Al-Quran dan sunnah. Qala Allah, qala Rasul. Jangan sampai ada ro'yu, logika di dalamnya. Seperti kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'i, lakana asfalal khuf aula bil mashi min a'la. Seandainya agama itu dengan logika, dengan akal, dengan pemikiran-pemikiran manusia, ya, lakana asfal al-khub, tentu saja bagian khub yang paling bawah itu yang lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya, karena bagian bawah itu dipakai yang langsung bersentuhan dengan tanah. Tetapi Rasulullah SAW justru memberikan contoh mengusap khuf itu bagian atasnya. Jelas ini bertentangan dengan logika, ya, bertentangan dengan logika. Demikian juga ketika Umar ibn Khattab melihat Nabi SAW mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu biasa, sampai ketika Umar mau menciumnya, kata Umar, demi Allah, kamu ini batu biasa, gak bisa memberi manfaat, tidak juga bisa menolak mudarat. Seandainya aku tidak pernah melihat Nabi menciummu, aku tidak akan menciummu. Secara logika apa-apaan mencium batu, ya kan? Untuk apa? Gak ada faedahnya mencium batu. Tapi karena agama ini tidak boleh dengan logika, maka semua itu ditepis, ya. Semua itu dikesampingkan. Yang paling utama mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La birra'i wala biqauli fulan, tidak juga dengan qauli fulan, pendapat orang lain, pendapat si fulan, pendapat si alan. Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam, enggak boleh dengan pendapat fulan dan alan. Dan para a'immah, kalau kita perhatikan, mereka semua memberikan contoh kepada kita, ya, agar merujuk kepada Quran dan Sunnah, tidak kepada pendapatnya. Dimulai dari Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, semuanya, ya, semua mereka memberikan arahan kepada kita agar kembali kepada dalil Quran dan Sunnah. Seandainya ada ucapanku yang menyelisihi keduanya, maka tinggalkan ucapanmu, ucapanku, dan ambillah keterangan dari Quran dan Sunnah. Semuanya yang tertua kan Abu Hanifah, kemudian Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, baru kemudian Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Secara urutan seperti itu. Qala bal bil adillati minal ayati wal ahadis, akan tetapi harus dengan dalil-dalil, yaitu dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa dhalika huwa dinul Islam alladhi atat alladhi anta ma'murun bidukhul fihi wal iltizamu bihi. Itulah agama Islam. Itulah agama Islam yang engkau diperintahkan untuk masuk ke dalamnya dan komitmen dengannya. Wa huwa ibadatullah alladhi qala fiha subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu. Yaitu beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal, yang Allah telah berfirman tentang hal ini di Quran Surat Az-Zariyat, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, setiap ada perintah ibadah di dalam Al-Qur'an itu artinya tauhid. Ya ayuhan nasu ibudu rabbakum, misalnya. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ibadah yang dimaksud di sini adalah tauhid. Ya. Adalah tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay yuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah, maksudnya agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena tidak setiap orang yang beribadah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang mentauhidkan Allah, maka ia sudah secara otomatis beribadah kepada Allah Azza wa Jal. seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Yusuf, ya. Di Quran surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala menyinggung, menyatakan bahwa kebanyakan dari mereka itu beriman tetapi juga musyrik. Satu sisi disebut beriman tapi di sisi lain disebut musyrik. Kenapa? Karena ibadahnya tidak murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma aktsaruhum yu'minuna billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan dari mereka itu beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan musyrik. Kata para ulama, ahli tafsir, iman yang disebutkan di ayat ini adalah beriman kepada rububiyahnya tetapi musyrik dalam uluhiyahnya. Qala hadhihi al-ibadatu hiya al-islam. Ibadah ini adalah Islam itu sendiri. Ya. Ibadah ini adalah Islam itu sendiri, karena arti dari Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Ya. Wal-bara'atu minasy-syirk wa ahlihi. Islam itu adalah al-istislamu lillah. Penyerahan diri hanya kepada Allah Azza wa Jal bit-tauhidi, melalui tauhid. Jadi kalau seseorang menyatakan tunduk patuh kepada Allah, beragama Islam tetapi tidak melalui tauhid yang benar, maka belum benar klaimnya. Karena Islam adalah al-istislamu lillah bit-tauhid, penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid. Kemudian patuh tunduk kepadanya dengan melaksanakan ketaatan. Qala wa hadhihi al-ibadatu hiya al-islam wa hiya ta'atullahi wa rasulihi, yaitu taat kepada Allah dan rasulnya, wal qiyamu bi amrillah wa tarku maharimihi, menegakkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala hal yang telah diharamkannya. Jadi ma'rifatullah, ma'rifatu nabi, ma'rifatu dinil islam, itu satu kesatuan. Satu kesatuan yang kalau kita simpulkan, ya, kalau kita sebutkan secara global, itu adalah Islam. Ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang Islam. Isinya apa? Ma'rifatullah, ma'rifatu nabi, ma'rifatu dinil islam. Qala hadhihi hiya al-ibadatu allati khuliqa an-nasu li ajriha. Ibadah ini adalah tujuan di mana manusia diciptakan. Wa amara Allahu bihan nas, dan Allah memerintahkan manusia kepadanya. Fi qawlihi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian semua kepada Rabb kalian. Ya'ni u'buduhu bi ta'ati awamirihi wajtinabi nawahih wa islamil wajhi lahu wa takhsisihi bil ibadah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya beribadah kepadanya dengan ketaatan, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan berserah diri sepenuhnya kepadanya, serta mengkhususkan ibadah hanya untuknya saja. Nah, selanjutnya al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi. Mengenal Allah dan mengenal nabinya. Ya, tadi sudah kita simpulkan, mengenal Allah pertama, mengenal bahwa Allah adalah Rabb, kedua mengenal bahwa Allah adalah ilah, ketiga mengenal bahwa Allah memiliki asma wa sifat. Nah, mengenal nabinya, kata Syekh bin Baz rahimahullah, wa min dzalika an ta'rifa nabiyyaka. Di antara ilmu yang patut untuk engkau pelajari, engkau ketahui, adalah engkau mengenal nabimu, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Makki thumma Al-Madani alaihi salatu wassalam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi. Beliau punya lima nama, ya, punya lima nama, Muhammad, kemudian Ahmad, kemudian Mahi, Hashir, dan Aqib. Muhammad, Ahmad, kemudian Mahi, Hashir, dan Aqib. Itu nama beliau. Kalau kunyahnya adalah Abul Qasim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takannu bismi wala takannu bikunyati. Berkunyahlah kalian dengan namaku. Kalau kita mau berkunyah dengan nama beliau, paling tidak kita katakan bahwa kita adalah Abu Muhammad atau Abu Ahmad, ya. Adapun soal menggunakan kunyah beliau Abul Qasim, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa larangan menggunakan kunyah Nabi sebagai kunyah kita itu pada saat Nabi masih ada. Adapun setelah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka boleh. Namun demikian, yang paling baik, ya, tentunya agar kita lebih berhati-hati menghindari kunyah Abul Qasim, karena itu kunyah beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ta'rif annahu nabiyyuka wa anna Allaha arsalahu ilaika bidinil haqq yu'allimuka wa yarshuduka fatu'min bi annahu rasulullah haqqan wa anna Allaha arsalahu lil alamin jami'an minal jinni wal insi. Mengenal Nabi adalah engkau mengenal bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabimu. Allah telah mengutusnya kepadamu dengan membawa agama yang hak, mengajarimu, memberikan arahan kepadamu, sehingga kewajibanmu adalah mengimani bahwa dia Muhammad adalah utusan Allah dengan sebenar-benarnya. Allah telah mengutusnya lil alamin, kepada seluruh manusia, seluruh makhluk, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Qala wa annal wajib ittiba'uhu. Dan yang wajib berikutnya adalah ittiba' kepadanya. Wassair ala manahijihi. Berjalan di atas manhajnya. Wasayati tafsilu hadha fil asli thalis minal usul astalatha. Akan datang penjelasan soal ini secara lebih linci lagi di landasan ketiga dari kitab ini, tiga landasan utama. Nah, jadi intinya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah pertama kita mengenal bahwa beliau adalah seorang nabi. Beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang kedua, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berarti kita mengimani kenabian dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah berarti kita ittiba kepadanya dan berjalan di atas manhajnya, ya. Itu hal-hal yang terkait dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, adapun soal dinul Islam ini terkait dengan ahkam amaliyah lainnya yang disyariatkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rinciannya tidak dijelaskan di kitab ini karena itu dijelaskan di kitab-kitab fikih, di kitab-kitab lainnya. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ats-tsaniyatu, yang kedua dari empat perkara yang wajib atau empat masalah yang wajib dipelajari, yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkannya atau beramal gitu ya. Yang pertama ilmu, yang kedua amal atau beramal. Nah, Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau mengatakan ai an ta'mal bihadad din. Maksudnya adalah, maksud dari amal ini adalah engkau mengamalkan agama ini secara utuh, secara sempurna. Min salatin wa saumin wa jihadin wa hajjin wa imanin wa taqwa. Seperti salat, saum, jihad, haji, iman, taqwa dan semisalnya. Ini memberi isyarat kepada kita bahwa Islam itu kaitannya erat dengan amal. Kita bisa menghukumi seseorang sebagai muslim ketika dia mengamalkan syariat-syariat Islam seperti sholat, zakat, dan semisalnya. Kalau kita melihat seseorang sedang mengerjakan sholat, berarti dia seorang muslim. Kalau kita lihat ia sedang berpuasa, menunaikan ibadah saum, berarti dia seorang muslim. Karena Islam itu kaitannya dengan ahkam al-zahirah, hukum-hukum yang nampak. Oleh karena itu, ketika disebutkan bahwa masalah yang kedua adalah amal, maka kaitannya dengan mengamalkan semua perintah-perintah apa? Agama. Fata'amalu bil Islam li'annaka makhlukun lahu wa makhlukun li'ibadatillah fa'alaika an ta'lama wa ta'mal bihi fata'budallah wahdah wa tuqimas salah wa tu'addi az-zakat wa tasum ramadhan wa tahujjal bait wa tu'min bi'abillah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tabirru walidayk wa tasilur arham ila ghairi dhalika fata'malu bima amarakallahu bihi wa tantahi amma nahakallahu anhu wa tatrukul ma'asi allati anta manhiyun anha wa taf'al alwajibat allati anta ma'murun biha. Engkau mengamalkan Islam li'annaka makhlukun lahu, karena engkau makhluk bagi Allah, diciptakan diciptakan oleh Allah dan diciptakan untuk Islam, syariat Allah. Makhlukun li'ibadatillah, diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu wajib bagimu untuk mempelajari mempelajari apa? Mempelajari Islam, mempelajari Allah, mengenal Allah, mengenal Nabi dan Islam. Wa ta'mal bihi, dan kemudian mengamalkannya. Setelah mengilmui, maka kewajiban berikutnya adalah mengamalkan. Karena al-ilmu thamratul amal, atau al-amal thamratul ilmi. Amal itu buah dari ilmu. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ilmu imamul amal. Ilmu adalah imamnya amal. Jadi sebelum amal mesti didahulukan ilmu terlebih dahulu. Imam Bukhari pun membuat bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi kewajibannya setelah berilmu, mengetahui Islam dengan baik, adalah mengamalkannya dengan baik. Fata'budullah wahdah, engkau beribadah kepada Allah saja. Beribadah kepada Allah saja, karena kita sudah mengenal Allah. Maka berikutnya prakteknya adalah beribadah kepada Allah. Kemudian tuqimus salah, mendirikan salat, menunaikan zakat, saum Ramadan, haji ke Baitullah. Ini semua syariat Islam, dan semuanya harus dilakukan berdasarkan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita sudah makrifat kepada siapa? Kepada Nabi. Sudah makrifat kepada Nabi, sudah mengenal Nabi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang Nabi, seorang Rasul. Mengimani beliau akan kenabian dan kerasulannya, kemudian ittiba kepada beliau dan berjalan di atas manhajnya. Jadi konsekuensinya, amalan dalam Islam apapun itu harus sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain itu, beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, wabil qadari khairihi wa syarrih, beriman kepada takdir baik buruknya, ta'mur bil ma'ruf, menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim, dan selain itu. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, meninggalkan kemaksiatan yang memang dilarang, dan menunaikan kewajiban yang memang diperintahkan. Ya. Jadi jelas sudah bahwa amal, ya, yang dimaksud di sini dari empat perkara yang wajib diketahui adalah mengamalkan apa yang sudah diketahui tentang Allah, tentang Nabi-Nya, tentang Islam. Sangat jelas sekali, ya, korelasinya, hubungannya antara ilmu dengan amal. Ini risalah sekalipun ringkas, pendek, tapi kalau dikaji, dipahami dengan baik, ya, maka betul-betul memberi faedah ilmu yang sangat berharga sekali bagi kita. Nah. Ats-tsalitsatu, kemudian yang ketiga, insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan mendatang, ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah mengetahui empat perkara yang wajib dipelajari. Pertama, ilmu meliputi mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal dinul Islam. Kemudian yang kedua adalah amal. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Macam-macam khabar atau berita. Tadi disampaikan bahwa berita ada tiga. Pertama, pasti benar berita yang datang dan disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kedua, pasti salah berita yang bersumber dari syaitan. Ketiga, mungkin benar, mungkin salah berita yang dibawa dan disampaikan oleh manusia pada umumnya. Tentang poin yang kedua, bagaimana dengan hadis Abu Hurairah terkait dengan menjaga Baitul Mal, ya. Nah, di dalam hadis itu perlu diperhatikan kalimat sadaqaka wa huwa kadzub, ketika iblis atau syaitan mengajarkan ayat kursi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqaka wa huwa kadzub. Apa yang disampaikannya kepadamu terkait ayat kursi itu adalah benar. Tapi walau bagaimanapun, dia setan atau iblis itu tetap dusta. Ya. Jadi tidak bertentangan sebetulnya. Walau bagaimanapun tetap dusta. Oleh karena itu, hukum asal berita yang datang dari setan itu pasti salah. Jangan kemudian karena setan mengajarkan ayat kursi, akhirnya setan juga ada yang benar, ada yang baik, tidak. Di antara perkara yang wajib diketahui, salah satunya ilmu. Ilmu yang dimaksud, ilmu yang sesuai dengan dalil. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dalil berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan berdasarkan ro'yu, logika, ya, bukan berdasarkan pemikiran pribadi atau juga pendapat orang lain. Lalu bagaimana dengan ilmu yang mengenal Allah justru karena ro'yunya, karena logikanya dia berhasil menemukan Allah? Apa itu bisa dikatakan beriman? Sepanjang sejarah, orang yang lebih cenderung mengikuti ro'yunya atau logikanya dulu itu dikenal dengan ahlul kalam, ya, dikenal dengan ahlul kalam, ahlul ro'yi. Akhir dari perjalanan mereka justru kebingungan, tidak mengenal Allah dengan benar, sekalipun klaimnya mengenal Allah. Nah, makanya tadi kita sampaikan bahwa tidak setiap orang yang mengatakan dirinya telah mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, itu sampai kepada hal yang sesungguhnya. Jadi tidak akan pernah bisa sampai, ya, mengenal Allah dengan ro'yu atau dengan logika. Sekalipun sampai, maka sampai kepada kesesatan dalam pengenalannya ini terhadap Allah Azza wa Jal. Pada akhirnya ada yang mengatakan bahwa Allah zatnya bisa menyatu dengan zat manusia, itu hasil akhirnya, ya. Atau juga menyatakan bahwa Allah di mana-mana, itu hasil akhirnya, ya. Atau juga mengatakan Allah tidak boleh ditanya ada di mana, atau juga mengatakan bahwa Allah itu tidak punya wujud, atau hal-hal lainnya, kesimpulan-kesimpulan yang salah tentang Allah Azza wa Jal. Nah, itu berangkat dari ro'yu dan logika. Nah, oleh karena itu, kalau bagi orang-orang yang berangkatnya dari ilmu, maka mereka mengetahui kalau kewajiban pertama itu mengenal Allah dengan tauhid. Beda halnya orang-orang yang berangkatnya melalui ro'yu, melalui logika, melalui filsafat, ya. Tidak seperti itu. Mereka mengatakan bahwa kewajiban pertama itu adalah merenung, berpikir. Kalau sudah direnungkan, difikirkan sesuai dengan logikanya, sesuai dengan ro'yunya, maka itulah yang diyakini. Bahkan di antara para ulama juga ada yang mengatakan, man fassara al-Qur'ana bi ro'yihi, barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ro'yunya, maka akan sesat. Kalau kita disebut Wahabi, kata orang-orang, jawaban jelasnya bagaimana? Nah, perlu diketahui bahwa istilah Wahabi ini adalah istilah yang disematkan oleh orang-orang yang benci, tidak senang kepada dakwah tauhid. Ya. Dan yang kedua, tidak ada satu madhab pun yang dikenal dengan sebutan madhab Wahabi. Itu enggak ada. Nah, karena itu, jika sebutan Wahabi ini memang ditujukan atau oleh karena kita berada di atas tauhid, di atas sunnah, maka itu tidaklah menjadi sesuatu yang mesti dipermasalahkan. Ya, seperti kata para ulama, kalau memang kalian menyebut kita Wahabi karena kita berada di atas tauhid yang benar, maka ketahuilah bahwa kami Wahabi. Dan banyak atsar dari para salaf yang menjelaskan bahwa sebutan-sebutan jelek ya, itu selalu disematkan kepada ahlus sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada manhaj salaf. Min alamati ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar. Di antara tanda-tanda ahlil bidah adalah mencela, menyematkan kata-kata yang buruk, julukan-julukan yang jelek kepada ahlul athar. Jadi bukan hal yang baru. Ya. Adapun kalau yang dimaksud dengan kata Wahabi disematkan kepada kita karena kita punya madhab baru keluar dari Quran dan Sunnah, maka ini tidak benar. Ya. Apapun itu sebutannya, kalau di luar dari Quran dan Sunnah maka batil. Apabila seseorang meninggal sebelum mengenal Allah secara keseluruhan baru mau belajar, apakah seorang itu mati dalam keadaan husnul khatimah? Intinya setiap orang yub'athu ala niyatihim, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat-niatnya. Narju al khair lahu, kita hanya berharap kebaikan untuknya. Nah, jika ada berita datang dari orang fasik, kita dianjurkan tabayyun. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Itu dalilnya. Nah. Terus bagaimana jika datang berita dari orang beriman namun kita tidak tahu dia beriman atau fasik, apalagi ya, yang sudah kita ketahui jelas-jelas fasik saja kita disuruh untuk tabayyun, apalagi yang masih majhul keadaannya, yang kita tidak tahu fasik atau tidak, lebih-lebih ya. Itu kesimpulan para ulama terkait dengan ayat tadi. Nah, tabayyun ilmu seperti apa untuk seorang awam supaya mengambil ilmu tidak salah atau tidak salah tafsir, karena saat ini banyak yang dianggap orang yang berilmu, ulama, ustadz yang berdakwah dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu para salaf, mereka ketika akan datang berguru kepada seseorang, maka di antara hal yang mereka perhatikan adalah samtihi, perilakunya, ya, kemudian juga akhlaknya, ibadahnya, adabnya, sholatnya. Ketika mereka sudah melihat bagaimana keadaan perilakunya, akhlaknya, sholatnya, ya, tentu di antara manhajnya juga, ya, maka baru mereka mau duduk mengambil ilmu darinya. Ya, kalau baik, tapi kalau tidak, maka mereka tidak mau mendengarkannya. Nah, dan Imam Malik rahimahullah, beliau menyebutkan ada 4 golongan yang tidak layak diambil ilmunya. Ya kan? Ini juga rata-rata terkait dengan akhlak, terkait dengan kepribadian. Yang fasik, yang suka berdusta, kemudian juga yang duduk bermajlis dengan ahli bidah. Nah, ahli bidahnya itu sendiri, itu diantara golongan yang tidak boleh diambil ilmunya. Nah, bertanya tentang Allah, bagaimana jika ada orang yang bertanya tentang Allah adalah hal yang tidak diperbolehkan karena tidak akan terkejar oleh akal. Pertama, ini menyelisihi nas yang sharih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang jariah, budak wanita, ainallah, di mana Allah, ya, ainallah, di mana Allah, kemudian dijawab Allah fissama, Allah di atas, ya, fissama, Allah di atas, bukan di dalam langit, ya, tapi di atas langit, menggambarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu punya sifat ulu, punya sifat ulu. Nah, yang banyak dipahami oleh kebanyakan orang ketika kita mengatakan bahwa Allah di langit, itu berarti Allah di dalam langit, Allah membutuhkan tempat. Tidak. Yang dimaksud dengan kalimat fissama ay alas sama, di atas langit, menunjukkan bahwa Allah itu ulu, maha tinggi, tinggi zatnya. Nah, jadi dengan demikian, pertanyaan ainallah, di manakah Allah, ini pertanyaan yang tidak dilarang. Nah, pertanyaan yang tidak dilarang, pertanyaan yang tidak menyelisihi syariat. Apalagi dalam Al-Quran pun banyak sekali dalil yang menjelaskan hal ini. Amin tumman fis sama ar-Rahmanu alal arsyistawa, diulang sampai 7 kali dalam Al-Quran, ya, di 7 tempat. Ar-Rahmanu alal arsy istawa, di atas arsy istawa. Istawa itu artinya so'ada, ala wartafa'a, meninggi, tinggi di atas arsy. Dan ketika kita mengatakan bahwa Allah di atas arsy, itu artinya kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala hal yang bersifat kurang dan rendahan. Nah, jadi tidak salah, tidak dilarang. Betul bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah itu tidak terukur dengan logika, karena kewajibannya diimani, bukan dipikirkan. Ya, kalau dipikirkan, iya. Ya, bagaimana mungkin kita bisa memikirkan zat Allah yang mungkin secara akal jaraknya sangat jauh, nggak akan terkejar oleh akal. Kalau kita bicara tentang Allah Azza wa Jalla dengan akal, dengan logika, maka bisa jadi akan sampai pada kesimpulan bahwa kita tidak boleh menanyakan di mana Allah, padahal tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kesalahan orang-orang dalam memahami, dalam mengenal, mengetahui tentang Allah itu rata-rata, ya, berangkat dari akal, berangkat dari ra'yu. Nah, padahal kewajibannya adalah taslim, menerima sepenuhnya, mengimani apa yang datang dari Allah secara utuh, tidak mengakalinya, tidak merubahnya, tidak menolaknya. Makanya ahlu sunnah punya kaidah, segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah itu, ya, harus dibersihkan dari takyif, tahrif, tamthil, ya, ta'til. Ta'til artinya penolakan, takyif menggambarkan bagaimana bentuk Allah, ya, tamthil menyerupakan, tahrif merubah. Nah, berbicara tentang zat Allah harus bersih dari 4 perkara ini: ta'til, tamthil, takyif, dan juga tahrif. Nah, Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Kita akhiri sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin.